Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi umma wa ala amma ba'd. Khawatifullah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan dan baca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, Al-Hadithu Sadisa Ashar, hadith yang ke-16. Qalan Abi Sirmah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Sirmah, ya semoga keridhaan Allah Allah berikan kepada beliau. Di bawah disebutkan fil asli khirmah as-sahih ma athbatnahu. Dan yang betul ini yang kami tetapkan, ini kata pentahkik Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil. Fal hadithu fil masadir al-hadithiyah ma'rufun bi Abi Sirmah radhiyallahu ta'ala. Dan hadis ini di dalam masdar-masdar, sumber-sumber kitab-kitab hadis yang ma'ruf, ini dengan nama Abi Sirmah. Wa huwa mukhtalafun fismihi, dan dia diperselisihkan namanya. Wa qad syahida Badrun wa ma ba'daha, dan beliau Abu Sirmah radhiyallahu ta'ala anhu ikut menyaksikan perang Badar, ikut perang Badar, demikian juga peperangan-peperangan setelahnya. Yungdor Tahdzibul Kamal, bisa dilihat tentang biografi sahabat Abu Sirmah di dalam kitab Tahdzibul Kamal yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Mizzi rahimahullah. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dharra dharra Allahu bihi, barang siapa yang memberikan kerugian, memberikan madarat, dharallahu bihi, maka Allah akan berikan madarat kepada orang tersebut dengan sebab perbuatannya. Wa man syaqa syaqallahu alaihi, dan barang siapa yang memberat-beratkan, membikin berat orang lain, maka Allah akan memberikan keberatan atas orang tersebut dengan sebab perbuatannya. Qala, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah. Siapa nama Al-Imam Tirmidzi? Mustaqim Muhammad bin Isa Abu Muhammad bin Isa Abu siapa bas? Abu Isa rahimahullah. Ibnu Majah. Siapa nama Ibnu Majah? Tuh. Siapa Mas Yusuf? Ibnu Majah. Jadi Ibnu Majah. Siapa namanya bas? Ahmad atau Muhammad? Muhammad bin Yazid Ibn Majah rahimahullah. Qala rahimahullah Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, hadal hadithu dalla ala aslaini min usuli syariah. Hadis ini menunjukkan dua pokok perkara. Dari pokok-pokok perkara syariat Islam. Hadis ini menunjukkan dua pokok perkara dari pokok-pokok syariat Islam. Ahaduhuma, yang pertama, annal jaza'a min jinsil amal fil khairi wa syar. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan jenis amalnya, baik dalam perkara kebaikan ataupun dalam perkara kejelekan. Al-jaza' min jinsil amal, sebagaimana hadis tadi yang sudah kita baca pada Arba'in An-Nawawiyah. Di antaranya Rasulullah mengatakan apa? Man satara musliman satarallahu alaih, barang siapa yang menutup kejelekan seorang muslim, maka Allah akan menutup kejelekannya. Demikian juga apa hadisnya? Hadis man satara musliman, lanjutnya apa? Belum? Sudah belum? Lanjutnya apa? Bas. Man faraja an mu'minin kurbatan, terus farajallahu alaihi kurbatan min kurabi ad-dunya wal akhirah. Barang siapa yang melepaskan, membebaskan kesulitan atau musibah dari seorang mukmin di dunia, maka Allah akan membebaskan atas dia musibah, baik musibah dunia ataupun musibah akhirat dan yang semisalnya. Itu semua adalah al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatannya. Sebagai dimana di sini, barang siapa yang memberikan kerugian kepada orang lain, maka Allah akan berikan kerugian kepada orang tersebut dengan sebab perbuatannya tadi, dibalas dengan perbuatan yang sama. Barang siapa yang memberikan kesulitan, kesukaran, keberatan kepada orang lain, Allah akan berikan keberatan kepada orang tersebut. Al-jaza' min jinsil amal. Wa hadha min hikmatillahi allati yuhmadu 'alaiha, dan ini termasuk hikmah Allah yang yuhmadu 'alaiha, Allah dipuji di atas hikmah tersebut. Apa itu hikmah? Hikmah itu apa? Ditambah lagi. Jangan cuma dua baris. Ayo, ditambah lagi. Ditambah lagi. Ini ditambah lagi. Jadi empat baris. Ya. Yang keras. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah al hikmah. Hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Inilah hikmah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada orang tersebut sesuai dengan amal perbuatannya. Itu adalah hikmah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala dipuji atas perbuatan tersebut, memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Fakama ana man amila bima yuhibbuhu Allah ahabbahu Allah, maka sebagaimana sungguhnya orang yang beramal dengan apa yang Allah cintai, maka apa? Allah mencintai dia. Seorang yang beramal perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, maka Allah mencintai orang tersebut. Wa man amila bima yabghaduhu Allah, bima yabghaduhu abghadahu Allah. Dan barang siapa yang beramal bima yubghiduhu abghadahu Allah, dan barang siapa yang beramal dengan apa-apa yang dibenci oleh Allah, maka Allah akan membenci orang tersebut. Seorang yang mengamalkan amalan yang dibenci oleh Allah, maka Allah akan membenci orang tersebut. Wa man yassara ala muslimin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberi kemudahan pada seorang muslim, memberikan keringanan dan kelonggaran kepada seorang muslim, maka Allah akan berikan kemudahan pada orang tersebut di dunia dan di akhirat. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Wa man faraja an mu'minin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan dari seorang mukmin kurbah, musibah, satu musibah, memberi solusi kepada seorang mukmin atas satu musibah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi, akan membebaskan dari orang tersebut satu kurbah, musibah, bencana, dari bencana-bencana di hari kiamat. Wallahu fi hajatil abdi ma kana al-abdu fi hajati akhih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pada kebutuhan hamba, selama hamba itu apa? Pada kebutuhan saudaranya. Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu hambanya kalau hamba itu membantu saudaranya. Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu seorang hamba yang hamba itu selalu membantu saudaranya. Kadzalika man dharra musliman dharrahu Allah. Barang siapa yang berusaha memberikan madharat, kerugian kepada seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan madharat, kerugian kepada orang tersebut. Wa man makara bihi makarahu Allahu bih. Dan barang siapa yang membuat makar terhadap seorang muslim, membuat tipu daya terhadap seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat makar tipu daya kepada orang tersebut. Wa man syaqqa alaih syaqqallahu alaih. Dan barang siapa yang membuat berat atas seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan masyaqqah, keberatan, perkara yang berat kepada orang tersebut. Ila ghairi dhalika minal amthilati dakhilati fi hadzal asl. Dan lain sebagainya dari contoh-contoh yang masuk pada pokok perkara ini. Pokok yang pertama apa? Al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatannya. Al-aslu tsani, pokok yang kedua. Man udzarar wal madharah, larangan berbuat dharar, kerugian. Wal madharah, dan sengaja berbuat kerugian. Dharar ini tidak sengaja. Kalau madharah ini sengaja. Tidak boleh apa? Berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Apakah itu disengaja atau tidak disengaja? Tidak disengaja tidak boleh, apalagi sengaja membuat kerugian kepada orang lain. Wa annahu, dan sungguhnya la dharara wa la dirar. Dan hadis ini sudah kita baca dalam apa? Tatimah dari Arba'in yang disebutkan oleh siapa? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Hadis yang keberapa, Bas? La dharara wa la dirar. Setelah 40-an, setelahnya. Ya. Berapa? 32. Di sini ada larangan apa? Membuat dharar, Tidak boleh apa? Melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, walaupun tanpa sengaja. Demikian juga apa? Membikin atau dengan sengaja atau membalas perbuatan yang merugikan yang dilakukan oleh orang lain. Dengan sengaja melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Dilarang. Tidak dibolehkan. Wa hadza yashmalu anwa'al dharar kullihi. Dan ini mencakup berbagai macam jenis dharar, kerugian seluruhnya. Apapun bentuknya, apapun modelnya. Tidak dibolehkan. Qala wa dhararu yarji'u ila ahadi amrain. Dan dharar itu kembalinya kepada salah satu dari dua perkara. Yang namanya dharar ini kembalinya kepada salah satu dari dua perkara. Im tafwitu maslahatin, mungkin yang pertama apa? Luputnya kebaikan. Terluput dari apa? Kebaikan dari maslahah. Au khusulu madharatin biwajhin minal wujuh, atau apa? Terjadinya madharat, kerugian. Dengan apa? Biwajhin minal wujuh, dari dengan satu cara yang manapun. Cara yang bagaimanapun. Jadi dharar mungkin, dharar itu apa kembalinya? Terluputnya kebaikan, sehingga orang lain tidak bisa menggapai kebaikan tersebut. Atau yang kedua apa? Dia mendapatkan kerugian, madharat. Fadhararu ghairul mustahaq la yakhillu isaluhu wa amaluhu ma'an nas. Maka dharar, namanya dharar apa? Ghairul mustahaq. Tidak apa? Tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. La yakhillu isaluhu, tidak halal untuk apa? Mendatangkannya. Tidak halal mendatangkan dharar atau mengupayakan dharar. Wa amaluhu, dan tidak halal melakukan dharar, melakukan perbuatan yang menyebabkan atau menjadikan dharar. Ma'anas, bersama manusia. Dharar ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Tidak halal memberikan madharat. Tidak halal melakukan apa? Sesuatu yang menyebabkan atau mendatangkan madharat kepada manusia, siapapun manusia itu. Bal yajibu 'alal insan an yamna'a dhararahu wa adahu anhum min jami'il wujuh. Bahkan wajib atas seorang manusia untuk apa? Mencegah dharar dia, kerugian dia, wa adahu, dan perbuatan yang menyakitkan orang lain atas manusia, dari apa? Min jami'il wujuh, dari segala cara. Dengan segala cara apa? Seorang harus mencegah, menghindarkan madharat menimpa orang lain atau membuat kerugian pada orang lain. Dengan segala cara harus apa? Dicegah. Dan ini termasuk apa? Sedekah yang paling apa sedekah? Yang paling rendah, minimalnya apa? Sedekah yang paling rendah, tidak berbuat kerugian atau tidak berbuat madharat atas orang lain. Kaful adza. Tidak menyakiti, tidak merugikan orang lain. Ini sedekah. Dan itu sedekah yang paling rendah, minimal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.